Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini insyaallah guna menunaikan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita selaku umat Islam, yaitu menuntut ilmu atau belajar ilmu syariat Islam. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita istiqomah, sehingga dengan istiqomah tersebut Allah Azza wa Jal memudahkan langkah kita untuk menuju masjid, menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap kita. Kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Kita masih pada bab mengusap di atas kedua sepatu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua hadis. Yang pertama adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kedua hadis tersebut yang dinukil oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu pada saat berwudu sebagaimana atau sebagai pengganti dari mencuci kedua kaki. Dan telah kita sebutkan bahwasannya ini merupakan permasalahan yang menjadi ijma' para ulama berdasarkan sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu ini sampai mencapai tingkatan mutawatir. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyebutkan, beliau mengatakan, "Laisa fi qalbi min al-masi syai' fihi 40 haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, sungguh tidak ada sedikit pun keraguan yang ada di dalam hatiku tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Disebabkan karena terdapat padanya 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, telah memberikan hadis kepadaku 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatunya. Bisa kita bayangkan, 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya memberikan hadis, membacakan hadis bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengusap di atas kedua sepatunya pada saat berwudu. Maka para ulama, para imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, mereka semuanya sepakat bahwasannya mengusap di atas kedua sepatu adalah amalan yang disyariatkan. Dan disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu ini apakah pada kondisi safar ataukah pada saat kondisi mukim, tidak safar? Apakah mengusap di atas kedua sepatu memang ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan? Maka bagaimanapun keadaannya, maka diperbolehkan. Sehingga disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu itu bukan karena hajah, bukan karena kebutuhan, seperti mungkin kakinya sakit atau mungkin pas musim dingin sehingga dibutuhkan atau membutuhkan untuk mengusap di atas kedua sepatu. Dan tidak, bagaimanapun keadaannya, apakah kondisi membutuhkan atau mungkin tidak membutuhkan, apabila dia memang menginginkan untuk mengusap di atas kedua sepatu, maka diperbolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Disebabkan karena sekian banyak hadis yang menjelaskan disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Ini terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukum mengusap di atas kedua sepatu, hukumnya adalah disyariatkan atau diperbolehkan. Apalagi pada kondisi yang memang darurat. Kondisi darurat seperti contoh pada saat musim yang sangat dingin. Iya kan? Terkadang di sebagian wilayah itu memiliki musim yang dinginnya itu ekstrim. Dinginnya itu seperti dinginnya freezer di kulkas. Air yang dimasukkan ke dalam botol air minum itu diletakkan di luar rumah, itu hitungan detik sudah membeku. Sehingga kalau orang keluar rumah itu hanya hitungan bisa meninggal karena kondisi yang sangat ekstrim dingin. Sehingga terkadang di sebagian keadaan, apabila dia berwudu pada musim yang seperti ini, sebagai misal, ketika dia hendak membasuh kakinya dengan air, maka ini dapat menimbulkan kemudaratan. Dapat menimbulkan kemudaratan disebabkan karena dinginnya air yang sangat. Beda halnya kalau dia mungkin sempat menghangatkan air, beda halnya. Namun kalau dia tidak sempat sehingga air itu sangat dingin, sehingga kalau dia membasuh kedua kakinya ini akan memudaratkan untuk dia. Maka apabila kondisinya demikian, maka bisa berubah hukum mengusap ke di atas kedua sepatu yang sebelumnya boleh-boleh saja, bisa-bisa menjadi wajib. Bisa-bisa menjadi wajib disebabkan karena kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kemudaratan. Dan itu dilarang di dalam syariat. Apabila kita mengetahui sesuatu itu akan mendatangkan kemudaratan, kemudian kita menyengaja melakukan sehingga kita sengaja agar kemudaratan tersebut mengenai kita, maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Janganlah kalian mencampakkan diri kalian itu dalam kebinasaan. Nah, maka bisa berubah menjadi hukumnya wajib. Atau seperti pula orang yang menderita sakit di bagian kakinya, sehingga dokter pun menvonis bahwasannya kakinya itu tidak boleh tersentuh oleh air. Nah, kebetulan dia memakai sepatu atau semisalnya, maka dia mengusap di atas kedua sepatunya. Dia mengusap di atas kedua sepatunya, atau mungkin di atas kedua kaus kakinya. Nah, maka hukumnya bisa berubah apabila kondisi mengarah atau mengajak kepada hukum tertentu. Kemudian, kalau mungkin kita dengarkan dari awal itu dengan ungkapan mengusap di atas kedua sepatu, mengusap di atas kedua sepatu, ini hanya sekedar yakni ungkapan semata, akan tetapi hukumnya itu tidak hanya khusus untuk sepatu saja, namun hukumnya itu umum. Apakah yang dia kenakan untuk menutup kakinya itu terbuat dari kulit, atau terbuat dari plastik, atau mungkin terbuat dari kain, atau terbuat mungkin dari kayu seandainya. Yang jelas apabila dia gunakan untuk menutup kakinya dan memenuhi kriteria tertentu, maka semuanya itu masuk dalam keumuman lafaz khuf yang biasanya kita maknakan dengan sepatu. Seperti contoh kaos kaki, iya kan? Atau sepatu safety yang biasa dipakai untuk orang-orang kerja di pertambangan atau pengeboran minyak, iya kan? Sepatu safety. Atau sepatu yang biasa dipakai oleh tentara ataupun polisi. Atau sepatu yang biasa dipakai sawah, kebun. Bahasa kita sepatu apa? Atau brok, ya kan? Ini semua merupakan benda-benda yang dipakai di kaki, namun terbuat dari benda yang berbeda-beda, dari bahan yang berbeda-beda. Namun semua masuk dalam keumuman lafaz khuf, yang kalau kita terjemahkan, yaitu sepatu. Sehingga jangan terbenak dalam pikiran kita ketika saya mengungkapkan dengan mengusap di atas kedua sepatu hanya terkhusus pada sepatu menurut kita saja. Namun umum, terbuat dari apapun. Dari kain pun, jenis kain apapun, baik itu kain wol atau kain levis atau kain karet, kain kaos atau yang semisalnya, seandainya kain karet, kain kaos atau yang semisalnya, sehingga seluruh bahannya yang dipakai untuk menutup kaki itu namanya khuf. Itu namanya khuf. Nah, kemudian yang berikutnya, yang penting pula untuk kita bahas terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu adalah syarat-syaratnya. Adalah syarat-syarat yang diperbolehkan seseorang mengusap di atas kedua sepatunya. Yang pertama, syarat di mana dia dibolehkan untuk mengusap di atas kedua sepatunya, syarat yang pertama adalah ketika dia memakai kedua sepatunya atau kaos kaki, ketika dia memakai dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ya, ini ketika dia memasukkan kakinya ke sepatu, ke kaos kaki, atau yang semisalnya, dalam keadaan suci. Sehingga nantinya ketika dia memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci, setelah itu dia batal ketika dia hendak berwudu, maka cukup bagi dia mengusap di atas kedua sepatunya. Ini syarat yang pertama. Berarti kalau dia memakai kedua sepatunya itu dalam keadaan berhadas, batal wudunya, maka dia tidak boleh mengusap di atas kedua sepatunya. Sehingga nanti ketika dia hendak berwudu harus dilepas. Harus dilepas. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an pada hadis yang pertama dalam bab mengusap di atas kedua sepatu yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, maka Al-Mughirah bin Syu'bah menjulurkan tangannya untuk membuka kedua sepatu Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dahuma. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan. Jangan engkau lepas kedua sepatuku. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke sepatu ini dalam keadaan suci. Kemudian Rasulullah pun mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, hadis ini memang tidak jelas apakah Rasulullah itu ketika kejadian Mughirah bin Syu'bah itu menjulurkan kedua tangannya untuk melepas sepatu Nabi ini, apakah dari awal sebelum wudu ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu langsung gitu. Jadi ketika Rasulullah berwudu sepatunya masih dipakai. Kumur-kumur, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala. Nah, giliran mau membasuh kaki, bila membasuh kaki, nah Al-Mughirah bin Syu'bah hendak melepas kedua sepatunya, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dahuma, biarkan. Karena aku tadi memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci." Lalu kemudian pun Rasulullah mengusap di atas kedua sepatunya. Adapun syahid di dalam hadis ini yang menyebutkan syarat yang pertama dari mengusap di atas kedua sepatu adalah memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci adalah hadis Nabi, adalah lafaz Nabi, "Fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Karena sesungguhnya aku tadi memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Nah, sehingga ini syarat yang pertama. Kalau dia pakai sepatunya lagi berhadas, pada saat berhadas, nanti ketika berwudu, maka dia harus melepas. Harus melepas. Atau contoh lain, seandainya di malam hari pada saat musim dingin, itu biasanya ada sebagian orang yang senang ketika tidur pada saat dingin memakai kaos kaki, ya kan? Nah, ketika dia mau tidur, dia berwudu, kemudian dia selesai berwudu dia memakai kaos kaki. Dia tidur sampai besok subuh. Di pagi hari dia mau mengerjakan sholat subuh, dia boleh melepas, terserah semau dia. Atau dia boleh pula ketika berwudu untuk mengganti membasuh kedua kaki, dia cukup mengusap di atas kedua kaos kakinya. Dia boleh. Kenapa? Karena tadi malam pada saat dia memakai kaos kaki, dia dalam keadaan suci. Adapun sebaliknya, kalau orang di malam harinya dia tidur dalam tidur memakai kaos kaki, tetapi pada saat dia memakai dalam keadaan berhadas, besok pagi ketika berwudu subuh dia harus melepas. Dia tidak boleh mengusap di atas kedua kaos kaki tersebut. Kenapa? Karena dia tadi malam pada saat memakai itu dalam keadaan berhadas. Nah, insyaallah bisa dipahami, ikhwan ya. Nah, kemudian syarat yang kedua. Ini saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Yang kedua adalah sifat dari sepatu tersebut harus menutupi kedua mata kaki. Nah, kedua sepatu yang dia pakai, khuf yang dia pakai tersebut harus menutupi mata kaki. Berarti apabila yang dia pakai adalah sepatu, namun sepatu yang dia pakai itu tidak sampai menutupi mata kakinya, tidak sampai menutupi mata kakinya, maka dia tidak boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Karena itu sebenarnya itu bukan khuf, ya kan? Ya kalau bahasa kita itu sepatu, tapi dalam bahasa Arab itu bukan khuf. Dinamakan khuf itu apabila sepatu yang dia pakai itu sampai menutupi mata kaki. Namun kalau yang dia pakai tidak sampai menutupi mata kaki, itu tidak bisa dikatakan sebagai khuf. Meskipun dalam bahasa Indonesia itu namanya sepatu, ya kan? Ada biasa sepatu kantoran itu, ya kan? Dia cuma di bawah mata kaki, pendek dia. Ya menurut bahasa Indonesia sepatu, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu bukan namanya khuf. Nah, wallah alam mungkin bisa dinamakan sebagai na'al, sendal, meskipun dalam bahasa kita itu sepatu. Sehingga syaratnya sepatu yang dia pakai harus sampai menutupi mata kaki. Kaos kaki juga demikian. Berarti kaos kaki yang dia pakai, yang dia boleh mengusap di atas kedua kaos kaki tersebut, syaratnya adalah dia sampai menutupi mata kaki. Kalau kaos kakinya pendek, tidak sampai menutupi mata kaki, maka dia harus melepas pada saat berwudu, meskipun ketika dia memakai kedua kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Nah, dalam keadaan suci. Ada kan sepatu kaos kaki yang pendek itu, ada ya, yang di yang biasa untuk orang kantoran juga, atau mungkin kaos kaki yang maruf lah, yang pendek. Yang jelas sepatu kaos kakinya itu menutupi mata kaki. Sepatu brok yang biasa dipakai di sawah, di kebun, itu termasuk khuf, ya kan, masuk dalam keumuman khuf. Jadi dia boleh ketika dia dari rumah berwudu, kemudian kerja pakai sepatu brok. Nah, dia masukkan kakinya dalam keadaan suci. Kalau nanti dia sholat zuhur, dia lihat ini bersih, suci, tidak ada kotorannya, tidak ada najisnya. Kalau dia mau mengusap di atas sepatu brok itu tidak apa-apa, boleh. Lalu sholatnya ya dipakai, dipakai pakai sepatu brok itu tidak boleh. Ini tidak masalah, dalam artian boleh. Karena itu termasuk di antara rukhsah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dari syarat mengusap di atas kedua sepatu adalah status dari sepatu tersebut, yaitu sepatu yang dia pakai adalah sepatu yang halal. Sepatu yang halal. Dan juga sepatu yang sifatnya suci, bukan najis. Nah, atau sucinya sepatu ini masuk ke syarat yang keempat ya, kita bedakan. Adapun terkait dengan status, nah inilah mahallul khilaf bainal ulama. Tempatnya perselisihan di antara para ulama terkait dengan status sepatu tersebut. Kalau dalam kitab Ilmu Yasar disebutkan sepatu yang dia pakai itu harus statusnya halal. Bukan sepatu yang statusnya haram yang disebabkan hasil curian atau hasil menipu, merampok, merampas, atau mungkin sepatu yang dia pakai itu adalah sepatu hasil ghasab, memakai tanpa izin. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Fiqh Muyassar, ya ini menjadikannya itu sebagai syarat. Namun sebagian para ulama yang lainnya tidak menjadikan itu sebagai syarat. Kenapa? Karena status sepatu dengan hukum permasalahan mengusap di atas dua sepatu ini adalah dua bab yang berbeda. Dua bab yang berbeda. Selama yang dia pakai itu adalah khuf, ketika dia memakainya dalam keadaan suci, iya kan? Maka dia boleh. Adapun terkait dengan haram, halalnya yang terkait dengan dosa yang dia lakukan, itu adalah bab yang berbeda antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi hukum sah. Sama seperti contoh dalam bab yang berbeda, yaitu menjamak antara dua sholat. Bagi atau mengkosor ya, apa? Mengkosor sholat bagi orang yang safar. Sebagian para ulama memberikan syarat, dia boleh mengqasar pada saat safar apabila safarnya itu adalah safar yang halal, yang tujuannya itu halal. Namun kalau safarnya itu dengan tujuan yang haram, maka dia tidak boleh mengqasar. Seperti orang yang berangkat dari kampungnya keluar daerah dengan tujuan merampok. Nah, jadi safarnya itu adalah safar dengan tujuan niat yang haram. Maka selama dia safar, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengqasar. Namun ini diselisih oleh sebagian para ulama. Itu merupakan bab yang berbeda. Dia tetap mendapatkan diperbolehkan bagi dia untuk mengqasar, karena itu merupakan syariat keumuman orang yang safar. Adapun terkait dengan tujuan dia safar untuk perkara yang haram, itu adalah bab yang berbeda antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan pembahasan mengqasar salat rubaiyah yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengikat safarnya itu dengan safar yang halal. Namun Rasulullah menyebutkan secara umum, yang jelas safar. Adapun terkait dengan tujuan dia safar, ini adalah bab yang berbeda antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semisal dengan pembahasan ini tentang status sepatu yang dia pakai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dia boleh mengusap di atas kedua sepatu asalkan sepatunya adalah sepatu yang didapatkan dengan cara yang halal. Itu adalah permasalahan yang berbeda. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Alhasil ini adalah perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama terkait dengan status dari sepatu yang dia pakai yang dia hendak mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Kemudian syarat yang keempat yaitu suci. Syarat yang dia, sepatu yang dia pakai itu bahannya adalah dari bahan yang suci. Seperti plastik ya kan, kulit sapi atau mungkin kulit unta, kulit kambing, atau mungkin nanti semakin canggih sepatu itu terbuat dari kulit ayam sama bulu-bulunya. Nah, yakni bendanya itu suci. Tapi kalau bendanya itu sepatunya terbuat dari bahan yang najis, seperti mungkin terbuat dari kotoran. Nah, lalu bagaimana kalau sepatunya itu terbuat dari kulit harimau? Wah, ini juga akhirnya pembahasannya melebar terkait dengan kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya, apakah boleh digunakan untuk pakaian, tas, atau mungkin sepatu? Kalau kulit bangkai dari hewan yang dimakan dagingnya, jelas para ulama membolehkan, asalkan harus disamak, ya kan? Dikeringkan sampai betul-betul kulit itu kering, lalu kemudian digunakan untuk sepatu ataupun yang semisalnya, bukan dimakan ya. Kalau kulit dari hewan bangkai, meskipun hewan tersebut asalnya boleh dimakan, kalau sudah bangkai maka tidak boleh dimakan. Ini babnya adalah dijadikan menjadi sepatu atau yang semisalnya. Kalau hewan tersebut asalnya boleh dimakan kemudian mati menjadi bangkai, kulitnya diambil, dikeringkan atau disamak, maka boleh dijadikan tas, jadikan sepatu, ya kan, menjadikan apa, pendeng, ataupun jadikan yang lainnya. Nah, yang menjadi perselisihan di antara para ulama yaitu hukum kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kulit harimau jadikan tas, ya kan, kulit ular jadikan pendeng, sabuk, ya. Hukumnya seperti apa? Ini menjadi khilaf di antara para ulama yang semua kembali ke, yang nantinya akan kembali ke bab ini terkait dengan syarat mengusap di atas kedua sepatu, yaitu sepatunya harus berbahan dari bahan yang suci. Terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan samak dari kulit yang tidak dimakan, dari yang tidak dimakan dagingnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan yang lebar yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan perselisihan ini, saya sendiri lebih condong kepada pendapat wal ilmu indallah, tentunya ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sucinya hewan, yakni suci kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya apabila disamak. Meskipun itu kulit harimau, kulit singa, kulit ular, apabila statusnya sudah disamak, dikeringkan, maka hukumnya telah berubah menjadi suci. Yang sebelumnya najis, ketika dia masih basah, apabila kemudian dikeringkan, maka dia menjadi suci dengan sebab samak yang dia lakukan. Ini semua berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun dari hewan apabila telah disamak, yakni telah dikeringkan, faqad tahur, maka sungguh telah menjadi suci. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara global dengan bentuk nakirah kulit hewan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kulit dari hewan yang dimakan dagingnya, tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menyebutkan secara umum ayyuma ihabin, kulit apapun itu dari hewan-hewan. Idza dubigha, apabila telah disamak, dijemur, dikeringkan, maka menjadi suci. Meskipun di sana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang samak dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, namun riwayat-riwayat yang menyebutkan itu diperselisihkan dan banyak dari kalangan para ulama yang melemahkan riwayat tersebut. Sehingga apabila kemudian hendak mengeluarkan dari hukum asal dari hadis ini, yang mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum kulit apapun, lalu kemudian hendak dikhususkan, maka ini membutuhkan dalil baru, dalil pengkhusus yang sahih, yang jelas. Yang sahih, yang jelas. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut. Sehingga kembali dalam penyebutan syarat dari mengusap di atas kedua sepatu, yaitu kedua sepatu tersebut terbuat dari bahan yang suci. Karena di sini apa namanya, beliau mencontohkan seperti sepatu dari keledai, ya kan? Keledai kan ada dua ya, ada keledai ahli, himarun ahli, dengan himar wahsyi. Keledai rumahan yang biasa digunakan untuk safar, tunggangan, ya kan? Keledai rumahan itu tidak boleh dimakan dagingnya, haram. Yang boleh dimakan dari jenis keledai yaitu keledai wahsyi, dalam bahasa kita itu zebra. Zebra yang kulitnya itu belang-belang hitam putih itu boleh dimakan. Namanya himar wahsyi. Kalau yang himar, yang keledai yang biasa dipakai di orang Arab untuk ngangkat barang, ya kan, di rumah yang istilahnya kulitnya pun berbeda dengan himar wahsyi, ini tidak boleh dimakan. Nah, kalau menurut pendapat yang mengatakan walaupun disamak maka tetap hukumnya najis seperti yang disebutkan dalam kitab Fiqih Muyassar. Namun kalau kita berpendapat pendapat yang sucinya, hewan yang tidak dimakan dagingnya, ini kulitnya ketika disamak, maka meskipun itu terbuat dari kulit keledai rumahan, maka hukumnya adalah boleh. Boleh mengusap di atas kedua sepatu tersebut. Nah, kemudian syarat yang kelima, bahwasannya dia mengusap kedua di atas sepatunya itu masih dalam waktu yang diperbolehkan baginya untuk mengusap. Dia masih dalam waktu yang telah ditetapkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat membolehkan mengusap di atas kedua sepatu, ini Rasulullah itu memberikan batasan waktu. Memberikan batasan waktu. Batasan waktu tersebut yang pertama, apabila status dia itu sebagai orang yang mukim, apabila dia sebagai orang yang mukim tidak safar, maka dia diberikan waktu untuk mengusap di atas kedua sepatu itu selama satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Nanti kita akan sebutkan mulai kapan menghitungnya. Nah, ini bagi orang yang mukim, tidak safar. Adapun bagi orang yang safar atau musafir, itu diberikan waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap di atas kedua sepatunya itu selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu 3 hari 3 malam bagi musafir dan satu hari satu malam bagi orang yang mukim, yang tidak safar. Nah, berarti kalau dia sudah melewati, apabila dia mukim di rumah di kampungnya sudah melewati satu hari satu malam, ya dia harus melepas wudu seperti biasanya dengan membasuh kedua kaki. Kalau dia mau pakai lagi silakan. Yang jelas kalau sudah lewat waktunya pada saat dia berwudu, dia harus melepas dulu. Loh, kenapa dilepas? Wah, habis waktunya, sudah lewat satu hari satu malam. Nah. Atau kalau mukim selama 3 hari 3 malam mungkin dia enggak melepas kaos kakinya. Sudah lewat 3 hari 3 malam dia mau berwudu, dia hitung, "Oh, sudah 3 hari 3 malam." Maka dia harus melepas. Kenapa dilepas? Waktunya sudah habis. Harus diperbaharui dulu. Dia melepas kedua kaos kakinya atau kedua sepatunya, dia berwudu seperti biasa dengan membasuh kedua kaki. Kalau dia mau lanjut pakai kaos kaki silakan. Berarti nanti dihitung lagi 3 hari 3 malam. Sudah lewat, lalu lepas lagi. Kalau mau pakai lagi silakan, dihitung lagi 3 hari 3 malam bagi musafir. Bagi orang yang mukim juga demikian. Kalau sudah lewat 1 hari 1 malam, maka dia harus membuka kedua sepatunya, berwudu seperti biasa. Kemudian kalau dia mau pakai lagi silakan. Nanti hitung lagi 1 hari 1 malam. Nah, jadi syarat yang kelima, dia masih dalam waktu yang ditentukan, yang telah ditetapkan dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Nah, ini lima syarat dari syarat diperbolehkannya mengusap di atas kedua sepatu. Dari lima tersebut ada dua yang menjadi perselisihan, ada satu yang menjadi perselisihan di antara para ulama, yaitu tentang status dari sepatu yang dia pakai tersebut. Nah, kemudian sudah isya belum, Bun? Hah? Sudah masuk isya? Nah, satu lagi. Karena tadi kita menyinggung batas waktu yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kapan kita memulai menghitung waktunya? Kapan kita memulai menghitung waktunya yang dengannya nanti kita akan bisa mengetahui batas akhirnya yang harus kita melepas kedua sepatu atau kaos kaki kita? Ini terjadi khilaf pula di antara para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama, ada di antara mereka yang berpendapat mulai menghitungnya itu pada saat dia memakai sepatunya. Dia memakai sepatunya dalam keadaan suci, maka dia di situ dimulai. Berarti kalau dia memakainya jam 7, berarti jam 7 malam, 7 maghrib, maka batas waktunya 7 maghrib hari esok. Ya kan? Berarti setelah itu dia harus melepas lagi. Kalau dia memakainya jam 10 malam pada saat hendak tidur, maka jam 10 malam itu batas akhirnya bagi mukim. Kalau musafir, ya 3 hari 3 malam. Sebagian para ulama berpendapat mulai menghitungnya itu pada saat dia batal dari wudunya. Dia batal dari wudunya mulai dihitung. Kalau dia memakai sepatunya jam 7, kemudian jam 8 baru dia batal, ya dihitung dari jam 8 sampai jam 8 esok hari, 24 jam bagi yang mukim. 3 hari 3 malam juga demikian. Yang musafir 3 hari 3 malam juga demikian. Ada pendapat yang lain, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan dikuatkan pula oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala sebagai rais pimpinan mufti di Arab Saudi pada zaman beliau. Waktu mulai menghitungnya yaitu pada saat dia berwudu setelah berhadas. Ya kan? Jadi dia pakai sepatu dalam keadaan suci, ini belum dihitung waktunya. Belum dihitung waktunya. Kemudian dia batal, belum dihitung. Kapan mulai dihitung? Ketika dia memakai sepatu, kemudian dia batal, ketika dia hendak berwudu, ketika dia berwudu mengusap di atas kedua sepatunya, disitulah mulai dihitung. Disitulah dia mulai dihitung. Jadi kalau dia memakainya jam 6 seandainya, dia memakai sepatu dalam keadaan suci jam 6 sampai maghrib, Nggak maghrib batal dia. Sampai maghrib mungkin belum batal. Sampai datang waktu sholat isya baru dia batal. Jam 8 di situ dia berwudu. Nah, di situlah dimulai. Kapan dia berwudu, kapan dia pertama kali mengusap di atas kedua sepatu, maka di situlah waktunya mulai dihitung. Waktunya mulai dihitung. Atau contoh lain, dia memakai sepatunya jam 10 malam. Selepas itu dia tidur. Dia tidur. Ini belum dihitung waktunya. Tidur. Dia tidur nyenyak. Otomatis wudunya sudah batal. Sampai dia bangun jam 4 pagi. Kemudian dia berwudu, mengusap di atas kedua sepatu. Nah, mulai jam 4 itulah baru dihitung. Berarti nanti batas akhirnya juga jam 4 esok hari. Jam 4 esok hari. Bagi yang mukim, satu hari satu malam. Kalau musafir berarti 3 hari 3 malam. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya. Meskipun semua ini adalah ijtihad mereka dan semua kembali kemana? Ke apa yang kita condong dari pendapat para ulama tersebut dengan pembahasan mana yang kita lebih yakin dari pendapat dari kalangan para ulama tersebut. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan. Masih ada sedikit pembahasan terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu. Dan juga nanti ikut serta adalah pembahasan seputar mengusap di atas perban, mengusap di atas imamah, dan mengusap pula di atas kerudung bagi kaum wanita. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.